لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini di akhir surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu. Di sini dikatakan oleh para aima kita ini, wala tasta'jil ayyuhar rasul, janganlah engkau tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian pertolongan atas orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul-rasul sebelum engkau saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidaklah langsung Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tetapi setelah perjuangan, setelah kesabaran, setelah pengorbanan, barulah datang pertolongan. Baik. Setelah melalui segala sesuatunya, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, li hikmatin na'lamuha, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Sampai-sampai hatta idza stay'asa ar-rusulu, sampai-sampai ketika para rasul itu sudah tidak ada harapan lagi atas imannya orang-orang yang menentang. Jadi, dengan berlangsungnya barakallahu fikum waktu dan berjalannya zaman, tidak ada yang mau beriman. Seperti kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kaumnya Nabiullah Lut, dan yang lainnya. Lama para rasul itu berdakwah, tak kunjung-kunjung beriman, kecuali orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Tapi padahal lama mereka berdakwah. Hatta idza stay'asa ar-rusul wa an wa dhannu annahum qad kudhibu, dan mereka pun meyakini, bukan adzan di sini dalam artian mengira-ngira, bukan, tapi bermakna al yakin, nampak dan yakinlah sudah bahwa para orang-orang yang menentang ini betul-betul menentang dan tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Hatta di sini ja'ahum nasruna. Nanti setelah adanya penentangan dan adanya kesabaran, perjuangan, pengorbanan dari rasul tersebut dan orang-orang yang mengikutinya, barakallahu fiikum, ja'ahum nasruna, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dakwah ini butuh kesabaran, dakwah butuh perjuangan, dakwah butuh pengorbanan. Baik, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung barakallahu fikum berdakwah langsung orang dapat petunjuk semuanya. La, Allah SWT menginginkan dari proses ini apa? Perjuangan, kesabaran dan pengorbanan. Barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fanujjiya man nasya, maka kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman. Barakallahu fiikum. Di sini dikatakan ja'ahum nasruna li rusulina 'inda shiddatil karb. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ya, paling gentingnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badr. Jadi selama ini Rasulullah yang diperangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disakiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihalang-halangi, walhasil dari perang Badr sekalipun jumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukan beliau ...300 orang lebih, sementara pasukan musyrikin 1000 lebih. Jadi angka yang tak berimbang. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai kain yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Abu Bakar sendiri merasa kasihan. Jadi mengangkat kembali pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan di pundaknya dan memeluk Rasulullah dari belakang sambil mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah engkau dengan permohonanmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau. Jadi Rasulullah sangat memohon kepada Allah di saat paling gentingnya agar supaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan perangnya dari kalangan malaikat membantu Rasulullah dan kaum muslimin di perang Badr. Baik. Panujia man nasya'u minar rusli wa atba'ihim, dan kami pun menolong menyelamatkan rasul dan para pengikutnya. Wala yuraddu ba'suna 'alal qaumil mujrimin, dan adab kami tidak akan tertolak. Barakallahu fikum, untuk menimpa kaum yang mujrim, kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Akhir kisah ini, akhir surah ini Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para nabi, kisah Nabiullah Yusuf, kisah Nabiullah Nuh, Saleh dan seterusnya yang telah kita lewati, kata Allah Subhanahu wa taala, ibratun liulil albab, pelajaran besar bagi orang-orang yang memiliki sari pikiran. Barakallahu fikum. Karena kaidah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan diselamatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun ini akan berlaku. Baik, ibratul li ulil albab, pelajaran yang sangat bagus bagi orang-orang yang memiliki sari pikiran. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi. Orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Barakallahu fikum. Umat-umat yang telah lewat kita jadikan pelajaran untuk kita, bahwa siapa yang menentang dialah yang akan binasa, siapa yang mengikut dan mentaati maka dialah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka na hadisa yuftara, tidaklah Al-Qur'an ini adalah cerita yang diada-adakan. Bahwa kisahnya Nabi Yusuf alaihi wasallam, kisah para nabi sebelumnya bukan kisah-kisah yang merupakan dongeng-dongeng belaka yang tiada kenyataannya. Bukan. Memang Allah satu yang nyata yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang terjadi pada zamannya, diceritakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan pelajaran. Maka na hadits yuftar, bukan karangan-karangan, bukan khayalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi Al-Qur'an sebagai pembenar apa yang telah turun sebelumnya dari kitab-kitab. Barakallahu fikum, membenarkan bahwa ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Zabur, ada namanya Injil, ada namanya Suhuf dan yang lainnya dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsila kulli syai, sekaligus dalam Al-Qur'an ini tafsil, rincian segala sesuatunya. Rinci masalah apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masalah akidah, masalah muamalah, masalah barakallahu fikum keluarga, masalah kesehatan, masalah taib, apapun yang Anda inginkan ada di dalam Al-Qur'an, karena taib agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini syamil kamil. Syamil menyeluruh, barakallahu fikum, kamil sempurna. Taib apa yang Anda inginkan? Masalah kepemerintahan ada diatur dalam syariat kita. Taib, semuanya ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Demikian juga nikmat dan ridha Allah SWT terhadap kalian Islam sebagai agama. Taib, wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, sekaligus Al-Qur'an ini hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak menjadikannya petunjuk, bahkan membelakangi dan membuang Al-Qur'an ini, tidak mempedulikannya. Ini dua ayat barakallahu fikum sebagai pengingat untuk kita bahwa kisah-kisah para anbiya war rusul menjadi pelajaran bagi kita. Allahul musta'an. Dan yang namanya kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu setelah perjuangan, setelah kesabaran dan setelah pengorbanan barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.